Maafkan aku di waktu itu, cuma mendidik titik-titian lalu tersungkur. Kita tertawa kini semuanya kenangan saja, dan kita telah dewasa. Engkau pun berjaya, aku di sini bahagia.